Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma ba'ad. Ikhwani fillah, rahimakumullah. Kita baca hadis yang ke-19. InsyaAllah tinggal 3 hadis lagi kitab ini selesai. Ini hadis yang ke-19 dari Abu Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijtanibu as-sab'a al-mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 hal yang membinasakan. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah 7 hal yang membinasakan itu? Ini keadaan para sahabat ya, ahrasun nas 'alal ilm, manusia yang paling semangat terhadap ilmu, selalu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu merupakan salah satu cara dalam mengumpulkan ilmu. Sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika ditanya, bima tudrikul ilm, bagaimana caranya kamu mendapatkan ilmu? Ibnu Abbas mengatakan, bilisanin saul wa biaqulin wa biqalbin aqul, dengan lisan yang selalu bertanya. Banyak sekali hadis yang telah kita baca ya. Para sahabat selalu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan semangat mereka terhadap ilmu. Jadi kalau ada orang-orang yang mengaku mengikuti sahabat tetapi tidak semangat menuntut ilmu, itu pengakuan yang bertentangan. Nah, kalau mengaku mengikuti sahabat, maka semangat dalam belajar ilmu. Taib. Nabi SAW menjawab, asyirku billah. Yang pertama, syirik kepada Allah. Wasihru, yang kedua, sihir. Wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bilhaq. Membunuh jiwa yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan illa bil haqqi, kecuali dengan cara yang benar. Wa aklu riba, memakan harta riba. Wa aklu malil yatim, dan memakan harta anak yatim. Yang keenam, wa tawalli yaumaz zahf, kabur dari peperangan yang berkecamuk. Yang terakhir, wa qadhful muhsanat al-ghafilat al-mu'minat, menuduh wanita-wanita yang menjaga kehormatannya, yang tidak terpikirkan melakukan maksiat, wanita-wanita yang mukmin dituduh melakukan perbuatan keji. 6. Hadis ini kata Syekh Rabi riwayat Bukhari dan Muslim, riwayat Abu Dawud dan juga An-Nasai. Perawi hadis Abu Hurairah, dan telah berlalu biografinya pada syarah hadis yang ke-11. Bisa dilihat kembali di sana. Al-Mufradat, kosakata hadis. Yang pertama, ijtanibu, al-ijtinab, menjauhi. Nah, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini membahasakan, memerintahkan dengan membahasakan, jauhilah. Ya, baik. Jadi segala sesuatu yang bisa mendatangkan kejelekan, kemudaratan kepada umat, maka Nabi alaihissalatu wassalam akan memperingatkan mereka darinya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Nabi merupakan ansahul khalq lil khalq, manusia yang paling memberikan nasihat. 6. Segala sesuatu yang bermudarat, memudaratkan umat manusia dalam urusan agama dan dunia mereka, pasti Nabi memperingatkan mereka darinya. Oleh karenanya Nabi mengatakan, ijtanibu, jauhilah. Jadi kata jauhilah itu lebih sempurna dari kata tinggalkanlah. Ya. Jadi di sini Nabi mengatakan jauhilah. 6. Lebih dari kata tinggalkanlah. Baik. Jadi seseorang yang meninggalkan sesuatu, terkadang ada seseorang meninggalkan sesuatu tetapi dia masih dekat dari hal tersebut. Ya, dia meninggalkan tetapi masih dekat-dekat. Kalau dikatakan jauhilah, tinggalkan jauh-jauh. Nah, itu. Dipahami? Nah, di sini Nabi memerintahkan kita meninggalkan jauh-jauh tujuh perkara ini. Kenapa? Karena membinasakan. Jangan coba-coba untuk mendekat. Tinggalkan jauh-jauh. Tujuh hal yang membinasakan. Ini bukan bermakna pembatasan. Ya, jadi jangan dipahami bahwa hal-hal yang membinasakan itu hanya ada tujuh jumlahnya. Bahkan lebih. Di sana ada hal-hal yang membinasakan yang lain selain tujuh yang disebutkan di sini. Enam. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang ya menyebutkan angka. Naam yahsuru ahyanan ba'dal anwa wal ajnas wala ya'ni bidzalika adam wujudi ghairihi. Terkadang Nabi menyebutkan angka, menyebutkan pembatasan sebagian. Pembatasan beberapa macam perbuatan bukan berarti di sana tidak ada selainnya seperti pada hadis ini. 6. Al-mubiqat artinya al-muhlikat. Ya. Hal-hal yang membinasakan. Membinasakan dunia dan akhirat seseorang. Yang pertama adalah asyirku. Telah lewat penjelasannya pada syarah hadis yang ke-6. 6. Syirik merupakan dosa yang paling besar. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikannya pada hadis ini sebagai hal yang pertama dan hal yang paling utama untuk dijauhi. 6. Yang kedua as-sihru. Sihir dijelaskan oleh Syekh Rabi, azaim waruqa wa aqdun. Sihir itu adalah jimat-jimat dan jampi-jampi serta ikatan-ikatan. Nah, jadi sihir itu sangat luas cakupannya, sehingga jika ingin didefinisikan sulit, ya, sulit untuk membatasi batasan-batasannya. Di sini Syekh Rabi menyebutkan jenis-jenisnya bisa berupa jimat-jimat. Nah, itu termasuk sihir. Jimat-jimat benda-benda ya. Jampi-jampi itu baca-bacaan. Dan uqad. Tali-tali yang diikat. 6. Yu'athiru fil qulubi wal abdan, bisa memberikan pengaruh pada hati. Coba. Pada akal pikiran dan pada badan. Itu sihir. Fayumridu, sehingga bisa membuat sakit. Ini apa nih kalau sakit? Yang kena apa? Pikiran atau badan? Badan. Wa yufarriqu bainal mar'i wa zawji, bisa memisahkan antara seseorang dengan pasangannya. Ini apa yang kena ini? Pikiran. Tadinya cinta jadi benci. Ya. Yang terpengaruh apa? Pikirannya. Karena tadinya cinta menjadi benci. Atau sebaliknya, tadinya benci menjadi cinta. Apa karawah? Itu rame itu. Prosesi. Ya, tujuannya apa? Supaya saling apa? Wallah alam, ana enggak paham juga. Yang jelas ya itu termasuk ritual ya. Yang tidak lepas dari kesyirikan. Nah, baik. Idza aradallahu dzalika, dengan catatan jika Allah menghendaki hal itu. Jika tidak, maka bagaimanapun upaya mereka melancarkan sihir itu tidak bisa kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Naam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini menyebutkan secara mutlak as-sihru. Ya. Yang nampak dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada bedanya apakah sihir itu dilancarkan melalui wasitoh, perantaraan para setan, ataukah dengan perantaraan obat-obatan dan ramuan-ramuan. Jadi sihir ada dua macam jika kita meninjau dari sudut pandang ini. Ada yang dengan bantuan para setan, jin-jin. Ada yang dengan obat-obatan dan ramuan-ramuan. Nah, di sini Nabi menyebutkan mutlak sihir, berarti masuk di dalamnya yang menggunakan jin atau sihir yang menggunakan ramuan-ramuan. Naam. Jika dengan perantaraan setan, jelas itu masuk pada kategori yang pertama, apa tadi? Syirik. Jadi syirik sihir. Nah, sihir bisa masuk kategori syirik. Kapan itu? Jika menggunakan bantuan setan, bantuan jin. Jika berupa obat-obatan, ramuan-ramuan yang bisa memberikan pengaruh kepada mashur, pihak yang disihir, juga termasuk membinasakan. Naam, karena sihir termasuk a'zamu ma yakunu fil jinaya ala bani Adam. Termasuk termasuk kejahatan yang terbesar yang ada di tengah-tengah umat manusia. Kriminal sebenarnya sihir itu. Cuman tidak tahu kenapa dalam undang-undang kita enggak dimasukkan kriminal. Kalau tidak dilaporkan, tidak ditangkap tukang sihir itu. Ya, itu termasuk jinayah, kejahatan yang terbesar di tengah-tengah umat manusia. Nah, dari sisi mana? Di sini dijelaskan yufsidu 'alal mashhur amradinihi wa dunya. Kejahatannya dari sisi dia akan merusak orang yang disihir, objek ya, yang disihir, urusan agamanya dan urusan dunianya. Menjadi kacau balau semua. Nah, bahkan sampai-sampai orang yang disihir itu bisa perilakunya seperti binatang. Bahkan lebih buruk daripada itu. Iya kan? Dan ini sudah sering kita saksikan, barakallahu fikum. Bagaimana orang yang sakit karena disihir berubah drastis perilakunya. Naam. Bahkan lebih buruk daripada binatang, karena binatang itu memang diciptakan di atas tabiatnya. Adapun manusia, jika dia dipalingkan dari tabiatnya, dari fitrahnya, maka dia akan merasakan kesempitan, kegoncangan yang tidak mengetahui keadaannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena ini semualah sihir diposisikan pada posisi yang kedua dalam hadis ini. Asyirku wassihru. Jelas ya? Sebabnya apa tadi? Karena ada kaitannya dengan syirik jika menggunakan bantuan jin. Baik, bagaimana dengan yang menggunakan ramuan-ramuan? Juga termasuk membinasakan, merusak tatanan. Naam. Barakallahu fiku. Kemudian berikutnya ar-riba. Ya. Pada hadis urutannya qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haq. Tetapi pada kosakata hadis Syekh Rabi tidak menyebutkannya. Kenapa? Karena maknanya sudah jelas, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan cara yang benar. Nah, kita jelaskan sedikit ini. Jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni menghilangkan ruhnya. Ya. Dan yang dimaksud an-nafs di sini adalah al-badan alladhi fihi ruh. Badan yang di dalamnya ada ruh. Yang dimaksud adalah nafsul adami, jiwa manusia, bukan jiwa hewan. Yang Allah haramkan, yang Allah haramkan ada empat. An-nafsul muharrama arba'atu anfus. Ada empat jiwa yang Allah haramkan untuk dihilangkan nyawanya, yaitu nafsul mu'min. Yang kedua jiwanya orang yang beriman. Yang pertama jiwanya orang yang beriman. Yang kedua adzimmi, jiwanya kafir zimmi. Yang ketiga al-mu'ahad, jiwanya kafir mu'ahad. Yang keempat al-musta'min, jiwanya kafir musta'min. Nah, orang yang beriman terjaga jiwanya karena keimanannya. Kafir zimmi terjaga jiwanya karena zimmahnya. Ya, kafir zimmi, kafir yang hidup di bawah kekuasaan Islam dan siap membayar upeti dan tunduk di bawah peraturan-peraturan Islam. Semua hukum-hukum Islam, ya, yang terkait dengan kriminal dan seterusnya akan dia kerja, akan dia taati. Itu zimmi. Nah, karena zimmahnya ini, dia siap mengikuti peraturan dan membayar upeti, tidak boleh ditumpahkan darahnya. Adapun mu'ahad, karena perjanjian damai antara penguasa muslim dengan penguasa mereka. Gencatan senjata kalau diistilahkan dalam perang. Adapun yang ketiga musta'min, karena permintaan apa? Permintaan ya, jaminan keamanan. Ya, musta'min itu apa? Kafir yang meminta jaminan keamanan, jaminan keamanan. Thayyib. Yang keempat ar-riba, perkara keempat yang membinasakan adalah memakan riba. Riba secara bahasa adalah az-ziyadatu mutlaqan, tambahan secara mutlak. Jadi kalau ada tambahan maka itu bahasanya riba dalam bahasa Arab. Yuqal roba yarbu robuan idza zada fi syar'i. Naam. Dia melakukan penambahan apabila dia menambah, ya. Itu secara bahasa wa fi syar'i, dan dalam istilah syariat az-ziyadatu 'ala ra'sil mal, tambahan yang melebihi harta pokok min wajhin khasin muharram, dengan cara tertentu yang diharamkan. Artinya kalau tambahannya melebihi harta pokok itu caranya tidak diharamkan, dibolehkan, ya bukan riba. Contohnya apa? Jual beli. Ya, kita membeli harga dengan modal sekian, kemudian kita jual lebih dari modal yang kita keluarkan. Itu kan melebihi harta pokok, tetapi bukan dengan cara yang muharram. Berarti bukan riba. Ya, kapan dikatakan riba? Jika dilakukan dengan cara tertentu yang diharamkan. 6. War riba al-ma'rufil jahiliyah, dan riba yang dikenal di zaman jahiliyah, an yaqula ad-da'inu, yaitu pemilik utang, ya, yang memberi utang, berkata kepada madin, orang yang berhutang, idza halal ajal, apabila telah jatuh tempo, imma an tu'tiya wa imma an turabbi, jika kamu tidak melunasi maka kamu menambah. Itu riba apa namanya? Sudah pernah belajar riba, sudah berkali-kali ada daurah tentang riba. Ini riba apa namanya? Riba fadl, ya. Riba fadl. Ada riba nasiah, riba nasiah apa? Tidak terjadi penambahan tetapi terjadi apa? Pengakhiran. Nah, boleh diakhirkan, harus serah terima langsung kontan. Uang ditukar dengan uang harus kontan. Saya butuh uang kecil, uangnya 10 ribu. Butuh uang seribuan, ditukar, ternyata temannya cuma punya 9 lembar uang seribuan. Oh, seribunya nanti ya, riba. Ya, ini banyak di pasar kalau begini ya. Di pasar banyak sekali. Karena uang itu barang ribawi, dikiaskan dengan dinar dan dirham. Tukar menukarnya harus kontan. Lalu bagaimana solusinya? Ya pinjam aja dulu. Saya pinjam uang kamu, nanti saya bayar. Ya, jangan kasih dia uang 10 ribu. Pinjam uang seribuan yang jumlahnya 9 lembar itu pinjam. Antum jangan tukar uang 10 ribu. Jangan. Pinjam saja. Saya pinjam dulu uang kecilnya, nanti saya ganti. Terhindar kita. Tetapi kalau ditukar, itu harus serah terima langsung kontan. Jangan diakhirkan. Walaupun 1 menit, walaupun 1 detik. Kalau tergambarkan. Yang jelas tidak boleh diakhirkan. Harus di majelis itu. Jadi kalau butuh uang kecil, utang saja, pinjam aja. Jangan ditukar. Karena kalau jumlahnya berbeda, kena riba apa? Nasiah, pengakhiran. Nah, makanya jual beli emas enggak boleh online. Kenanya di situ. Nasiah. 6. Al-yatim. Sudah berapa tadi? Syirik, sihir, makan riba, sekarang makan harta anak yatim. Siapa anak yatim? Minal insani alladzi faqada abahu, jika itu dari kalangan manusia, yatim adalah yang meninggal bapaknya dalam keadaan dia belum mencapai usia balig. Kalau ibunya meninggal, istilah kita piatu. Yatim bapaknya yang meninggal. Ibunya yang meninggal piatu, jadi yatim piatu, yakni bapak ibunya meninggal. Padahal enggak ada dalam istilah syariat, enggak ada ya. Dalam istilah syariat, anak dikatakan yatim jika bapaknya meninggal dalam kondisi dia belum mencapai usia balig. Dalam uruf hewan, ini uruf manusia tadi ya. Kalau uruf hewan, jika induknya yang meninggal dikatakan yatim. Ini kata Syekh Robi di sini. Ini faedah ya. Mungkin tidak pernah kita dengar atau jarang kita dengar. Minal insani alladzi faqada abahu. Kata yatim dalam uruf manusia yang meninggal bapaknya. Wa minal hayawan ma faqada ummuh. Ya. Dalam uruf hewan, ya, hewan yang mati induknya, nah itu yatim itu. Ada anak ayam mati induknya, anak ayam yatim. Bukan pejantannya, karena biasanya yang ngurus anaknya siapa? Induknya. Anak ayam itu selalu berkumpul di mana? berkumpul sama induknya, enggak pernah sama bapaknya. Karena dia enggak tahu siapa bapaknya. Ya. Adapun dalam uruf manusia memang banyak, yang banyak mengurus anak-anak itu biasanya ibunya, tetapi ketergantungannya lebih besar kepada bapaknya. Jadi kalau bapaknya meninggal, oh sangat sedih dia. Istilahnya kehilangan apa? Hah? Yang mencari maisha, mengurus segalanya bapaknya. Nah. Iya. Barakallahu fikum. Wa tawalli yawmaz zahfi al-firar. Naam, al-firar al-harb hala qital al-adu. Kabur, lari dari peperangan ketika perang berkecamuk dengan musuh. Ya, termasuk dosa besar ya. Menunjukkan orang itu pengecut, enggak punya keberanian. Pengecut, penakut. Padahal keutamaannya, janji yang Allah janjikan bagi syuhada itu sangat besar. Kalau dia kabur berarti ya, imannya kurang terhadap janji-janji itu. Dia penakut, pengecut. Kecuali dia berpaling dalam rangka mengatur siasat, bergabung dengan kelompok lain. Bukan karena takut mati. Ya. Dipahami? Kalau dia berpaling karena ingin mengatur siasat atau bergabung dengan kelompok lain, tidak masalah. Yang termasuk dosa besar kalau dia kabur karena takut, takut mati. Padahal perang sudah sedang berkecamuk ini. Berbeda kalau belum, belum berkecamuk, berpikir dulu. Ini sudah berkecamuk, tidak boleh lari dari medan perang. Tidak boleh. Nah. Baik. Kemudian yang terakhir adalah qadful muhsanat, yakni menuduh al-afifat, wanita-wanita yang menjaga kehormatannya dituduh berzina. Al-ghafilat allati lam takhtur al-fahishah ala balihinna, yang tidak terpikir sedikit pun kekejian itu dalam pikirannya. Dituduh berzina, kenapa sampai tidak berpikir? Yakni berpikir untuk melakukan perbuatan keji itu saja tidak ada dalam pikirannya, apalagi melakukannya, kan begitu. Kenapa sampai tidak ada pikiran untuk itu? Litoharoti kulubihin, karena bersihnya hatinya. Nah, lantas dituduh berzina. Maka orang yang menduduhnya telah jatuh pada dosa besar, dan ini kaitannya dengan hak dalam hal kehormatan, hak sesama dalam hal kehormatan. Tayyib, dan itu tidak dimaafkan kecuali dia minta maaf. Naam. Dan kecuali setelah dihukumi hukuman had, dicambuk. Sama ini najaldah, sebanyak 80 cambukan. Ya, seperti yang disangkakan kepada siapa? Muhammad bin Hadi Al-Madkhali. Ya, tidak gampang menuduh berzina itu. Kenapa? Karena kaitannya dengan kehormatan seorang muslim. Nah, kalau tidak dimaafkan, tidak dijatuhkan padanya hukuman had, tidak diampuni. Ya, urusannya sampai di akhirat. Kalau dia bertobat kepada Allah, Allah Maha menerima tobat. Tetapi terkait dengan pihak yang telah dia jatuhkan kehormatannya, tidak berakhir, ya, sampai akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Ini dulu yang bisa kita baca. Insyaallah penjelasan tentang